Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pelajaran kita At-Tuhfatu al-Wusabiyyah fi tashili matan al-Ajurumiyyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan la annafiyah lil jins, la annafiyah lil jins. Atau isim la annafiyah lil jins yang termasuk al-mansubat. La annafiyah lil jins ini dia beramal amalan inna, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Dan dikatakanlah annafiyah lil jins karena dia menafikan seluruh bagian yang termasuk dari satu jenis tanpa kecuali. Kalau dikatakan la rajula fid dari, menunjukkan bahwasanya sama sekali tidak ada orang atau laki-laki dalam rumah tersebut. Dan dia beramal la annafiyah lil jins, beramal dengan amalan inna kalau dia memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, isim dan khabarnya harus sama-sama nakirah. Syarat yang kedua, la dan isimnya harus bersambung, tidak terpisah. Dan syarat yang ketiga, la-nya tidak berulang. Kemarin kita sampai pada satu contoh yang memenuhi syarat, yaitu la rajula karimun, la karima majmumun, la karima majmumun. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mencoba mengi'rab dari jumlah la karima majmumun. La nafiah lil jins mabni ala sukun la mahalla lahu laha minal i'rab. Karima Karima isim la mabni ala al-fath fi mahalli nasbin madhumun khabar la marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره. طيب. Ternyata begitu di Arab kita dapatkan karima dia mabni. Ya, mamni alal fat fi mahali nasbin sebagai isim dari la. Ya. Nah, ini akan membawa kita kepada macam-macam isim la. Nanti kita akan bahas itu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan syaratnya, nahwu la karima madmumun fala nafiyatun lil jins ta'mal amala inna wa karima ismuha mabni alal fath fi mahalli nasbin wa madmumun khabaruha ya marfu wa al-mutarafihi ad-dhamma dhahirun ala akhirih fala fi hadzal mithal amilat amala inna wujuban litawaffuri syurutiha ats-tsalatsah maka la. Ya, pada contoh ini dia beramal dengan amalan inna wujuban. Kenapa? Karena terpenuhi tiga syarat. Yaitu yang pertama isim dan khabarnya nakirah. Yang kedua la bersambung langsung dengan isimnya tidak terpisah. Dan yang ketiga la tidak datang berulang. Qala hafizahullahu ta'ala wa mithaluha minal qur'anil azim qawlul malikil adal la zulma al-yawm la zulma al-yawma fa zulma ismuha mabni ala al-fath fi mahali nasbin wal yawma dharfu zaman muta'alik bi khabariha al-mahdhuf wa al-taqdir la zulma hasilun al-yawma. Zulma isimnya la zulma al-yawm. Kalau dikatakan al-yawm kan khabarnya tidak. Al-yawm ya, dia adalah dharfuz zaman. Dia muta'alliq bi khabar mahdhuf taqdiruhu bisa hasilun. Ya. Sehingga tetap dia dalam keadaan nakirah khabarnya. Thumma alam anna isma la ala thalathati anwa. Cuman kemudian ketahuilah bahwasanya isim la itu terbagi menjadi tiga macam. Ini pembahasan kita berikutnya, anwa isim la. Anwa isim la. Yang pertama adalah mufrad. Yang kedua al-mudaf ila an-nakirah. Yang ketiga asy-syabih bil mudaf. Kita mulai dari pertama. Al-mufrad. Yang dimaksudkan dengan al-mufrad di sini dan nanti bab al-munada adalah ma laisa mudofan wala syabihan bil mudof. Apa-apa yang bukan mudof dan bukan syabih bil mudof. Berarti selain yang nomor dua dan selain yang nomor tiga. Ya. Mufrad di sini maksudnya adalah dia bukan mudaf dan bukan syabih bil mudaf. Fayadkhulu fihi al-musanna wa jumi'a wa jam'ut taksir wa jam'ut mu'anas salim. Maka masuk di sini musanna, jam'ut taksir, jam'ut mu'anas salim. Hukmuhu annahu yubna ala ma yunsabu bihi fi halati i'rabihi. Hukum isim la yang mufrad ini dia mabni ala, mabninya ala apa? Ala ma yunsabu bihi fi halati i'rabihi. Dia mabninya kepada apa yang dia mansub ketika dalam keadaan i'rab. Misalnya ketika dia dalam, kalau mansubnya dengan fathah, berarti mabninya alal fathah. Seperti contoh kita tadi. Kalau misalnya mansubnya dengan ya alia, maka dia mabninya ala alia. Misalnya demikian. Ya. Qala fa in kana yunsabu bil fathah. Ya. Fa in kana fa innahu yubna 'ala al-fath. Yaitu wa dzalika al-ismul mufrad wa jam'ut taksir. Misalnya ya kalau dia dalam keadaan isim mufrad dan jamak taksir. Nahu contohnya la rajula qaimun. Contoh yang lain. Wala rijala qiyamun. Fakullun min rajula wa rijala isim la mabni alal fath fi mahali nasbin. Wa kullun min qa'imun wa qiyamun khabaruha. Wa in kana yunsabu bil kasrah niabatan anil fath. Niyabatan anil fathah. Fa innahu yubna alal kasar. Yaitu ketika jamak mu'anas salim. Nahu. La. Muslimati. Qa'imatun. La muslimati qa'imatun. Muslimati isim la mabni alal kasrah fi mahali nasbin. Qa'imatun khabar la marfu al-matrafihi ad-dhamma' dhahira ala akhirihi. Qala fa muslimati isim la mabni alal kasar fi mahalli nasbin wa qaimatun khabaruha. Wa in kana yunsabu bil ya'i niabatan anil fathah wa dhalikal musanna wa jam'un mudzakkar salim fa innahu yubna 'alal ya'. Nahu la muslimaini qa'imani. Tetap la rajulaini qa'imani la muslimina qa'imuna. Fakulun min rajulaini wa muslimina isim la mabni ala liya fi mahalli nasbin wa ma ba'dahu khabaruha. Ya, rajulain dan muslimin ini adalah masing-masingnya isim la mabni ala liya fi mahalli nasbin sebagai isim isim la. Kenapa mabni ala liya? Karena dia kalau mansub kalau dia mu'rab mansubnya ala liya. Qala ta'ala wa mithaluhu ay al-mufrad min at-tanzil qawluhu jalla dhikruhu dhalikal kitabu la raiba fi. Contohnya yaitu mufrad dalam Al-Qur'an Al-Karim, dhalikal kitabu la raiba fi. Faraiba isim la mabni alal fath fi mahalli nasbin wa fihi jar wa majrur muta'alliqun bi khabariha al mahdhuf wa taqdir la raiba hasilun fi. Wallahu ta'ala alam. Untuk jenis isim la yang berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.